pendidikan tiada henti, itu arti yang mesti. Kita seringkali mengabaikan pendidikan dan berpikir itu bertingkat dan selesai. Ketika usai dari sekolah dasar, melanjut ke sekolah menengah pertama, begitu pula menjelajah SMA hingga kuliah. Duduk di perguruan tinggi, mendapatkan gelar sarjana, S1, 2, dan 3, lalu berpikir yang tertinggi sudah tergapai. Salah. Pendidikan bukan itu. Itu hanya pendidikan formal yang bisa kita jalani, tetapi tahukah Anda? Pendidikan yang sesungguhnya justru terjadi di keseharian kehidupan. Tidak pernah berhenti hingga jiwa terpisah dari raga. Digali dan terus digali, mempunyai keluasan yang luar biasa. Karena itu, celakalah mereka yang berhenti mendidik diri. Tetapi berbahagialah mereka yang sebaliknya, terus mau dilatih untuk terdidik belajar tanpa henti. Ya, karena pendidikan itulah sumber sejati kebahagiaan. Bukan sekedar gelar yang kita punya, tapi kecintaan terhadap pendidikan yang justru banyak ditemukan di keseharian kehidupan. Hidup adalah guru bijak yang tidak pernah berhenti mengajar kita. Tak pernah jenuh dan tak ada keluh kesah di sana. Tinggal kita, akankah mempunyai sikap yang sama? Bijak dan terus menikmati pendidikan, menjelajah dan mengalir berenang di sana, bersama dengan pendidikan dan terus bertumbuh lewat segala celah dan cara di jalan hidup ini. Selamat menjadi orang yang mencintai pendidikan.